ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana seharusnya sikap seorang anak yang melihat ayahnya merokok? Ini namanya dia melihat kemungkaran. Seorang yang melihat kemungkaran itu, yang pertama dia merubahnya dengan hikmah, kemudian dia merubahnya dengan kesabaran. Terkait seorang anak kepada orang tua, dia tidak punya kuasa terhadap orang tuanya kecuali hanya mengingatkan saja, maka dia nasihati dengan cara yang baik. Iya, kalau itu bermanfaat. Atau dia nasihati orang tuanya untuk hal tersebut, untuk meninggalkan merokok dengan bertahap atau dengan metode yang bermanfaat.